Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi sosial di kota Mekah sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerusakan yang terjadi di zaman jahiliyah adalah wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Di antara sebab kenapa mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup, yang pertama khasyatul fakhr, takut miskin, takut perempuan kan tidak bisa kerja, kita ingin punya anak apa? Laki-laki yang justru cari rezeki buat kita. Maka tatkala lahir anak perempuan mereka bunuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyatul infaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rezeki kepada kalian dan beri rezeki kepada anak-anak kalian. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Tatkala anak-anak wanita dikubur, ya, dibunuh padahal tanpa dosa yang mereka lakukan. Di antara sebab mereka membunuh anak-anak disebutkan khasyatul ar, menjadi adat istiadat di antara mereka. Disebutkan dahulu ada kabilah, entah namanya kabilah Rabi atau kabilah yang lain. Terjadi peperangan antara kabilah ini dengan kabilah yang lain. Tatkala terjadi pertempuran, rupanya putri dari kepala kabilah, kepala suku diambil oleh musuhnya, ditawan oleh musuhnya. Ternyata tatkala wanita tersebut diambil oleh musuhnya, cerita punya cerita, wanita tersebut jatuh cinta sama salah seorang dari musuh, anggota musuh tersebut. Maka dia pun menikah dengan lelaki musuh tersebut, lelaki dari kelompok musuh. Maka ayahnya tatkala berperang ingin merebut anaknya, anaknya enggak mau kembali. Kenapa? Karena sudah menikah atau jatuh cinta sama musuh. Maka ayahnya pun jengkel dan bersumpah kalau punya anak perempuan dia akan bunuh. Tidak mau terulang lagi kehinaan seperti itu. Maka mulailah begitu anak perempuan lahir dia bunuh. Anak perempuan lahir dia bunuh. Anak perempuan lahir dia bunuh. Maka terjadilah kebiasaan tersebar di kalangan Arab. Di antara sebabnya adalah takut hina. Kemudian juga di antaranya mereka tahu bahwasanya kalau anak laki-laki akan mendatangkan kekuatan. Mereka dulu berbangga dengan jumlah pengikut yang banyak. Kalau pengikut yang banyak perempuan apa faedahnya? Yang bisa berperang nanti dalam melakukan perangan adalah anak laki-laki. Maka tatkala anak perempuan mereka bunuh. Mereka tidak mau. Malu kalau punya anak perempuan. Cara mereka bunuh, ada dua cara disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, begitu lahir mereka bunuh. Cara kedua, mereka tunggu sampai anak tersebut sudah besar. Bahkan disebutkan sudah besar, sudah ada lelaki yang mengkhitbahnya, mau melamarnya baru dibunuh. Ini kebiadaban yang dilakukan oleh sebagian orang Arab tatkala. Tidak, bukan semua orang Arab, tidak. Oleh karena para sahabat tidak dikenal mereka dahulu membunuh anak-anak mereka. Adapun riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya dulu pernah membunuh anaknya, riwayat yang lemah. Dan yang anehnya, benci terhadap anak perempuan itu terwariskan sampai sekarang. Kita dapati sebagian kaum muslimin, kalau yang lahir anak perempuan, maka dia jengkel. Maka istrinya dia omel. Kenapa ini? Anaknya perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Padahal bukan salah istrinya. Bahkan ada yang diceraikan gara-gara anaknya perempuan terus, kawin lagi. Kalau ada timbul dalam diri kita, benci terhadap anak perempuan, ingatlah itu masih ada warisan jahiliyah. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mulikan anak wanita. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang melihara anak perempuan akan menjadi penghalang bagi neraka jahanam. Allah muliakan anak-anak perempuan. Dan ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat mereka, kalau mereka pun tidak bunuh, maka mereka pun dalam keadaan malu dan jengkel orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Sa'ama yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi kabar kepada mereka bahwa si anaknya perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, maka wajahnya hitam, sedih, marah. Yatawara minal qaum, sembunyi agar tidak ketahuan kalau anaknya perempuan. Karena kehinaan. Ayumsihku alahun, apakah dia bunuh atau dia tahan? Kalau dia tahan dalam kehinaan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara kerusakan di zaman Arab adalah terjadi banyak peperangan. Gara-gara masalah sepele mereka terjadi peperangan. Bahkan disebutkan ada beberapa model peperangan, ada nama-namanya, sampai terkenal dengan perang ini, terkenal. Nama-namanya khusus. Kenapa? Karena sebabnya sangat sepele. Di antara yang disebut oleh para ahli sejarah, adalah peperangan yang disebabkan karena seekor unta. Peperangan antara Bani Bakar dengan Bani Taglib. Jadi pimpinan Bani Bakar, dia memukul seekor unta milik seorang wanita dari Bani Taglib. Maka akhirnya unta tersebut berdarah sampai kemudian darahnya bercampur dengan susunya, maka membuat emosi wanita tersebut, akhirnya wanita ini bisa membuat marah kabilahnya. Maka terjadilah peperangan bertahun-tahun, terbunuh ribuan orang gara-gara seekor unta. Maka Bani Taglib ngamuk, dia pun bunuh seorang, unta dibalas dengan orang. Dia bunuh orang dari Bani Bakar. Bani Bakar tidak terima, akhirnya terjadi peperangan. Sampai dikenal dengan namanya Harbul Basus atau Busus, wallah alam. Basus ini nama perempuan tadi, pemilik unta. Di antara peperangan yang terjadi juga, gara-gara seekor kuda, disebutkan ada lomba balap kuda. Kemudian berlarilah dua pemilik kuda ini, balapan. Tatkala kuda satunya mau menang, dipukul ke mukanya oleh pemilik kuda satunya. Akhirnya enggak jadi menang, dia yang menang. Setelah keluar dari perlombaan, terjadi peperangan. Kabilah dengan kabilah. Kabilah dari kuda ini, kabilah dari kuda ini. Gara-gara seekor kuda. Akhirnya ribuan yang terbunuh. Ini jahiliyah. Dan kita terkadang dengar seperti ini dari sebagian kaum muslimin. Gara-gara bola. Kadang-kadang gara-gara bola. Ya, gara-gara bola kemudian bunuh-bunuhan. Ejek-ejekan. Bahkan negara ngejek negara. Memalukan. Sangat-sangat memalukan dan merendahkan. Inilah di antara kerusakan-kerusakan yang terjadi di bangsa Arab sebelum turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.